بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإنشاءالله سنتكلم pelajarannya. Terakhir pembahasan tentang isim-isim yang majrur, ya. Al-mahfubatu minal asma, isim-isim yang majrur. Ada tiga macam isim-isim yang majrur, yakni isim majrur dengan sebab huruf, yakni dengan sebab huruf jar, didahului oleh huruf jar. Kemudian yang kedua, isim majrur dengan sebab idhafah, yakni menjadi mudhaf ilaih, menjadi mudhaf ilaih. Jadi bagian yang kedua pada idhafah. Dan yang ketiga, isim majrur dengan sebab tabaiyah, artinya mengikuti isim majrur yang lain. Jadi ada tiga macam isim majrur ini. Dan kemarin alhamdulillah sudah dibahas pembahasan ini, penjelasan oleh Al-Syeikh juga sudah disampaikan. Kemudian yang berikutnya, as'ilatun, ya, pertanyaan-pertanyaan alal mahfubati terkait dengan isim-isim yang majrur ini. Kam aqsamul mahfubati, berapa macam-macam isim yang majrur? Al-mahfubu bil idafati, al-mahfubu bitabi'i, wal-mahfubu bilharfi. Ada tiga isim yang majrur, yakni isim majrur dengan sebab idhafah, isim yang majrur dengan sebab tabi' menjadi tabi', kemudian isim yang majrur dengan sebab huruf jar. Kemudian masing-masingnya ditanyakan, ya. Al-mahfudu bilharfi, isim yang majrur dengan sebab huruf, dengan sebab huruf jar. Huwa ma khufiḍa bimadha, huwa ma khufiḍa bimadha, yakni isim yang dijarkan dengan apa, dengan sebab apa. Bi min, dengan sebab min, dengan huruf min. Wa ila, dengan ila. Wa an, dengan an. Wa ala, dengan ala. Wa ila akhirih, dan seterusnya. Bi ahadi hurufil jarri, dengan salah satu dari huruf-huruf jar. Ini yang dimaksud mahfuz bil harfi, majrur dengan sebab harf. Ya, jadi dijarkan dengan salah satu dari huruf-huruf jar. Di antaranya min, ila, an, ala, dan seterusnya. Yang kemarin sudah disebutkan semuanya, insyaallah. Baik. Kemudian al-mahfudu bil idhafati, mahfud atau majrur dengan idhafah, dengan sebab idhafah. Hal huwa al-awwalu aw ats-tsani, apakah dia itu yang pertama ataukah yang kedua? Jadi pada idhafah ada dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama disebut mudhaf. Kemudian ats-tsani yang kedua, bagian yang kedua disebut mudhaf ilaih. Nah, majrur dengan idhafah ini itu yang mana? Yang bagian pertama mudhaf ataukah yang bagian kedua mudhaf ilaih? Dijawab apa? Ats-tsani, yang kedua, yakni yang menjadi mudhaf ilaih. Jadi yang menjadi mudhaf ilaih itu yang majrur, yang selalu majrur. Adapun mudhaf atau bagian yang pertama itu nanti sesuai dengan amilnya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kedudukannya. Berikutnya, walladhi yukhfadu bitabi'i, dan yang dijarkan dengan tabi', dengan sebab dia mengikuti isim majrur yang lain. Apa? al-badalu yakni badal, wal-atfu atof, wal-na'tu na'at, wal-taukidu dan taukid. Ya. Dulu pada pembahasan isim-isim yang marfu' sudah dibahas ada empat macam tawabi' ini, yakni badal, atof, na'at dan taukid. Ini mengikuti isim yang sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu' dalam pembahasan terdahulu ya, sebelumnya marfu' maka badal atau ataf atau na'at ataupun taukid ikut menjadi marfu'. Tetapi kalau sebelumnya itu majrur, maka tawabi' ini ya, badal ataf na'at ataupun taukid ikut menjadi majrur. Kemudian berikutnya al-idhafatu idhafah. Qala al-muallifu annaha ala qismaini. Al-muallif mengatakan bahwasanya idhafah itu ada dua macam. Ada dua macam, ada dua bagian idhafah. Dua jenis idhafah. Min haitsu at-taqdiru fi ma. Alafakum. Min haitsu at-taqdiru, dari sisi takdirnya. Dari sisi maknanya, makna dari idhofah tersebut ada dua macam, ada dua jenis menurut muallif Ibnu Ajurum ini. Fama huma, lalu apa keduanya, kedua macam dari idhofah tersebut, makna dari idhofah tersebut. Takunu ala takdiri min wallami. Idhofah itu takdirnya, maknanya adalah min dan lam. Jadi idhofah itu takdirnya ataupun maknanya adalah min dan lam. Ini. Jadi yang satu macam, satu jenis ini takdirnya min, kemudian jenis yang lain takdirnya maknanya adalah lam. Ma'dhabitu at-taqdiri min. Ma'dhabitu at-taqdiru bi min. Apa kaidah yang takdirnya dengan min, mana atau bagaimana mengetahui bahwasanya idhofah itu takdirnya adalah min. Ayyakuna atsani jinsan lil awwali, yakni keadaan yang kedua, yakni mudhaf ilaih, bagian yang kedua yaitu mudhaf ilaih itu merupakan jenis atau sebagai jenis dari yang pertama, dari bagian yang pertama dari mudhafnya. Jadi jika mudhaf ilaih itu merupakan jenis dari mudhafnya, maka ini takdirnya adalah min, maknanya adalah min. Seperti dalam contoh yang kemarin apa? Khatamu hadidin. Misalnya, khatamu hadidin, cincin besi. Hadidin bagian yang kedua, ini merupakan jenis dari yang pertama, yaitu dari khatam. Besi atau hadidin bagian merupakan jenis dari khatam tadi. Maka ini takdirnya adalah min. Khatamun min hadidin, cincin dari besi. Seperti ini. Yang berikutnya, taqdirul lami, takdirnya lam, yang maknanya adalah lam. Madhabituhu, apa kaidahnya? Iza lam yakun ditakdiri min au fi, jika takdirnya itu bukan min maupun bukan fi. Jadi pada idhofah, kalau takdirnya, kalau maknanya itu bukan min ataupun bukan fi, maka idhofah itu takdirnya adalah lam, maknanya adalah lam. Ma yuqaddaru bi fi, ma dhabituhu, idhofah yang takdirnya dengan fi, idhofah yang maknanya adalah fi. Ma'dhabituhu, apa kaidahnya? Ayyakuna mudhafu ilaihi dorfan lil mudhafi, yakni keadaan mudhaf ilaih itu sebagai dorf bagi mudhafnya. Mudhaf ilaih sebagai dorf bagi mudhafnya. Ini takdirnya adalah fi. Misaluhu, contoh dalam ayat disebutkan bal makrul layli wan nahari. Ya, makrul layli mudhaf ilaih adalah al-layli, dan mudhaf ilaih ini sebagai dzaraf pada mudhafnya yaitu makru. Maka dalam keadaan yang demikian, takdir atau makna dari idhofah ini adalah fi. Jadi maknanya apa? Makrun fil layli. Takdirnya maknanya seperti ini. Makrun fil layli. Makrun fil nahari. Nih, ini. Ini idhofah yang takdirnya adalah fi. Baik. Berikutnya, contoh baitu dhiyafati. Ya, baitu dhiyafati. Rumah dhiyafah, jamuan. Untuk apa? Menerima tamu, untuk menjamu. Ya. Ma taqdirul idhofati fi hadzal misali? Apa takdir, apa makna idhofah dalam contoh ini? Allamu, yaitu lam. Jadi takdirnya maknanya apa? Baitun lidhiyafati. Ini maknanya demikian. Kenapa? Karena tidak karena bagian yang kedua yaitu mudhaf ilaih itu bukan jenis dari bagian yang mudhafnya dan juga bukan dzaraf, sehingga ini takdirnya adalah lam. Ya. Contoh berikutnya sarjidabati. Sarjidabati takdiruhu allamu. Takdirnya adalah lam. Sarjun lidabati. Takdirnya maknanya demikian, yaitu lam. Ya. Ini. Sarjun, sarju, pelana, adabah, binatang ternak. Ya, mungkin kuda atau yang semisalnya, atau unta. Ya. Ini. Jadi pelana untuk binatang ternak. Ya. Sarjun dabah. Ini takdirnya adalah lam. Contoh yang berikutnya, baitu baini. Baitu baini, baitun rumah, apain apa? Tanah liat atau lumpur, tanah yang bercampur dengan air. Ini apain? Ini apain berarti merupakan jenis dari bait. Karena merupakan jenis atau jenis dari mudhofnya, maka ala takdiri min. Idhofah ini takdirnya adalah min. Jadi maknanya idhofah ini adalah baitun minabrini, rumah dari lumpur, rumah dari tanah liat. Yang berikutnya, idza qultu, jika aku katakan thairul laili, ya, burung malam. Fire di sini maknanya burung, ya. Fire laili, burung malam. Bitakdiri alami, ini dengan takdir apa? Lam. Ya. Ai maknanya al-fairu alladhi yukhtasu bil laili. Yakni burung yang khusus, yang dikhususkan atau yang khusus di waktu malam hari. Ya. Ini takdirnya adalah lam. Ini ya. Fairun lil laili, jadi burung untuk malam hari. Ya, khusus di malam hari saja. Baik. Yang berikutnya, mitlu ibnus sabili. Ma taqulu? Apa yang kau katakan? Ibnun fis sabili. Ya, ibnun fis sabili, anak di jalan. Di jalanan. Ya, di perjalanan. Ini takdirnya adalah fi. Baik. Ya, ibnus sabil. Berikutnya, bardul laili, takdiru al-lamu, takdirul lami, takdirnya adalah lam. Li'annal barda huna mukhtasun bi bardil lailil baridi, karena bard di sini dikhususkan dengan dinginnya malam yang dingin. Bardul laili, dingin di malam hari. Wallahu a'lam. Ini yang tertulis, yang terdapat dalam kitab ini seperti ini. Wallahu a'lam. Takdirnya adalah lam ya, bukan fi. Tapi yang jelas sesuai dengan kaidah syara' asal ya. Jadi idhofah ada tiga macam takdir atau tiga macam makna, yaitu min, fi, dan lam. Dan tadi sudah disebutkan kaidahnya, tinggal disesuaikan dengan contoh-contoh yang ada. Ada pun yang terakhir tadi, wallahu alam. Sementara ini dulu ya. Berikutnya, nuridu mahfuban bittabaiyati. Kita inginkan isim yang majrur dengan sebab tabaiyah, dengan sebab mengikuti isim majrur yang lain. Contoh, marartu bi Zaidin al-Fadili. Al-Fadili ya, tidak tanwin ya. Ini al-Fadili, ini yang majrur dengan tabaiyah, mengikuti isim sebelumnya, yaitu Zaidin. Zaidin majrur karena sebab ba ya, dengan tanda jar kasrah. Kemudian al-Fadili itu mengikuti Zaidin, dia sebagai na'at dari Zaidin. Maka al-Fadili ikut menjadi majrur. Majrurnya al-Fadili karena mengikuti Zaidin. Karena al-Fadili sebagai na'at dari Zaidin. Ini majrur dengan tabaiyah, yaitu sebagai na'at. Qaulu syairi, ucapan seorang penyair, ini sudah disebutkan kemarin. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. A'rib i'rabkan. Walailin ya, al-wawu, wawu rubbah harfu jarin. Wawunya adalah wawu rubbah, termasuk huruf jar. Lailin ismun majrurun bi wawi rubbah. Lailin ini ism yang majrur dengan sebab wawu rubbah. Wa alamatu jarri, wa'alamadu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi. Tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini wawu rubba termasuk huruf jar, sehingga isim sesudahnya menjadi majrur. Ini dulu, nanti yang berikutnya insyaAllah kita lanjutkan ba'da sholat. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, insyaAllah kita lanjutkan contoh berikutnya ataupun latihan-latihan berikutnya. Dan untuk beberapa latihan yang sesudahnya ini nanti tidak terkhusus hanya pada isim yang majrur saja, tapi juga nanti mungkin yang marfu' ataupun yang mansub juga ada contoh-contoh atau latihan-latihannya lagi ya. Jadi untuk semuanya, latihan untuk semua jenis-jenis isim yang mu'rab secara umum ya. Dari surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I'rabnya Alhamdu mubtada'un marfu'un bilibtida'i. Mubtada marfu' dengan sebab ibtida, dengan sebab dia berada di permulaan. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Lillahi jarun wa majrurun. Lillahi adalah jar wa majrur. Muta'alliqun bi mahdhufin. Terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Jar wa majrur ini khobarul mubtada'i, sebagai khobar dari mubtada, khobar dari alhamdu. Rabbi na'tun li lafzul jalalati. Rabbi sebagai na'at untuk lafaz jalalah, lafaz Allah. lillahi rabbi. Rabbi ini na'atnya. Wa na'atul majruri majrurun. Na'at pada isim yang majrur, maka dia majrur. Na'at pada isim yang majrur itu majrur. Ya, lillahi, ya, man'atnya itu majrur, maka na'atnya juga ikut majrur. Rabbi. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa huwa mudhafun. Dan Rabbi ini menjadi mudhaf. Al-alamina mudhafun ilaihi. Al-alamina ini mudhaf ilaih. Majrurun bil-ya'i. Majrur dengan tanda ya. Niyabatan anil kasrati. Ya itu sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudhakkari salimi. Karena al-alamin ini mulhaq dengan jamak mudhakkar salim. Jadi ini bukan bentuk jamak mudhakkar salim, ya, tetapi dia mulhaq dengan jamak mudhakkar salim. Ya, mulhaq artinya dianggap sama, digabungkan dengan jamak mudhakkar salim, dianggap sama dengan jamak mudhakkar salim dari sisi tanda i'rabnya. Ya, marfu' dengan wawu, ya, al-alamuna, mansub dengan ya, al-alamina, majrur juga dengan ya, al-alamina. Adapun lafaznya sendiri itu bukan jamak mudzakkar salim. Ya, mungkin perlu diingat ya, pada jamak mudzakkar salim di sana disyaratkan khusus untuk yang aqil. Ya, jamak mudzakkar salim bentuk jamak ini dikhususkan untuk yang aqil, untuk yang berakal. Adapun al-alamin kan tidak termasuk aqil. Ya. Tetapi tadi ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Jadi berbeda ya antara jamak mudzakkar salim dengan mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Wa nunu iwadun 'ala tanwini fil ismil mufradi. Dan nun pada al-alamin, nun yang akhir, itu sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Mudhaf ilaihi majrur. Ya. Contoh yang berikutnya dalam ayat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata. Al-wawu, wawu yang ada di awal ayat ini, hasabu ma qablaha, sesuai dengan keadaan sebelumnya. Qulna fi'lun madin. Qulna, qul adalah fi'il madhi. Mabaniyun ala sukuni, mabani dengan sukun. Jadi fi'ilnya hanya pada qul. Ya. Qulna, fi'ilnya hanya pada qul. Maka dia mabani dengan sukun. Lamnya kan disukun. Kenapa? Litisalihi bi dhamiri raf'il mutaharriki. Karena bersambung dengan dhamir raf'a mutaharrik. Ya. Yakni, na. Dhamir na, dhamirun muttasilun, mabaniyun ala dhammi. Dhamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in, pada tempat raf', fa'ilun sebagai fa'il. Kemudian ya harfu nida'in. Ya adalah harfu nida, huruf untuk nida, untuk memanggil. La mahalla lahu min al-i'rabi. Tidak ada kedudukan i'rab padanya. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Adamu munadan. Adamu ini sebagai munada. Ya Adamu. Ya itu harfu nida, maka Adamu sebagai munada yang dipanggil. Mabaniyun ala dhammi. Mabani dengan dhammah fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Li'annahu mufradun alamun. Kenapa? Karena dia mufrad alam. Jadi berupa satu kata, satu lafal, dan merupakan nama. Maka mabani dengan dhammah. Mabni dengan tanda rafa'nya. Nah, dalam ayat ini tidak ada yang majrur. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata. Ya, tidak ada yang majrur. Dan kami katakan wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di jannah. Ya. Satu contoh lagi ya. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Ad-Dukhan ayat ke-51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi maqamin aminin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam kedudukan yang amin, yang aman, yang ya, yang kokoh ya. Inna harfu taukidin, inna adalah huruf taukid, tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara, menasabkan mubtada' dan merofa'kan khabar, menasabkan yang asalnya itu mubtada' kemudian menjadi ism dari inna, dan merofa'kan yang asalnya khabar kemudian menjadi khabar dari inna. Ini hukum inna. Al-muttaqina ismu inna mansubun biha. Al-muttaqina adalah ism dari inna, mansub dengan sebab inna. Wa alamatu naslihi al-ya'u niyabatan anil fathati. Tanda nasabnya adalah ya sebagai ganti dari fathah. Li'annahu jam'u muzakkarin salimin. Li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Wa nunu iwadun anil tanwini fil ismil mufradi. Dan nun itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Fi harfu jarrin. Fi adalah huruf jar. Maqamin ismun majururun bi fi. Maqamin ini isim yang majurur dengan sebab fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Aminin sifatun li maqamin. Aminin ini sebagai sifat pada maqamin. Sebagai na'ab dari maqamin. Wa sifatul majururi majururatun. Misluhu, sifat pada isim yang majrur itu majrur. Misluhu seperti dia, seperti isim yang majrur tadi, seperti yang disifati. Maqamin ini majrur yang disifati, kemudian sifatnya yaitu aminin ikut menjadi majrur seperti maqamin tadi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa syibhul jumlati min jarin wa majrurin. Dan syibhul jumlah yang tersusun dari jar wa majrur fi mahalli raf'in, ini berada pada mahal rafa', berada pada kedudukan rafa', khabaru inna sebagai khabar dari inna. Fi maqamin, ini khabar dari inna. Jadi yang marfu' atau yang rafa' mahalnya. Adapun lafadznya, karena itu jar wa majrur, ya seperti abadanya jar wa majrur fi maqamin. Jadi dibedakan, dipisahkan antara mahal dengan lafaz dalam keadaan yang seperti ini. Baik. Berikutnya dibaca. Contoh berikutnya. Dari kanan. Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat fi'lun madin adalah fi'il madi mabniun alal fathi, yang mabni karena fathah, dengan fathah. Wa ta'u at-ta'mis, dan at-ta'u lit-ta'mis, dan ta' itu sebagai tanda mu'anas. Yada fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammati. Dan yada adalah fa'il yang marfu dengan tanda rafa'nya yaitu dengan alif sebagai ganti dari dhamma. Li'annahu mabniyun, li'annahu musannan, karena dia adalah musanna. Yada mudhafun, yada adalah mudhaf. Abi mudhafun ilaih majrurun bil idhafati. Abi mudhaf ilaih yang majrur dengan sebab idhafah. Wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu fi akhiri. Dan tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi yada, jadi musanna, asalnya yadani, musanna. Ya, bentuknya atau menunjukkan jumlah dua. Yadani, dua tangan. Kemudian karena menjadi mudhaf, ya, karena dia menjadi mudhaf, maka nunnya dihilangkan. Jadi musanna ketika menjadi mudhaf, nun yang akhir itu dihilangkan. sehingga menjadi seperti contoh ini. Yada Abi Lahabin, kedua tangan Abu Lahab. Ini ya, sebagai tambahan ya. Berikutnya ganti. Berikutnya. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون الله سبحانه وتعالى berfirman katakanlah wahai orang-orang kafir قل فعل أمر مبني على السكون قل adalah fi'il amr yang mabni di atas sukun والفاعل ضمير مستتر وجوبا dan fa'ilnya ialah dhamir mustatir yang wajib takdiruhu anta takdirnya ialah anta ya hurufun nida'in ya harfun nida'in ya adalah huruf nida ayyuha ayyu munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin ayyu ialah munada yang mabni di atas dhammah pada keadaan nasab ha pada kedudukan nasab ha harfun harfun litanbihi ha ialah huruf untuk memberikan tanbih al kafiruna sifatun li ayyu wa sifatul marfu'i marfu'atun al kafiruna ialah sifat untuk ayyu dan sifat bagi isim yang marfu maka ia menjadi marfu. Iya. Jadi munadanya ayu. Kemudian al-kafirun itu naatnya atau sifatnya dari ayu tersebut. Berikutnya. Inna allaha ghafurur rahimun. Inna harfu taukidin yang sibul mubtada'u wa yarfa'ul khabar yang sibul mubtada'a wa yarfa'ul khabar inna adalah huruf taukid yang menafsutkan mubtada' dan merofakkan khabar lafzul jalalah ismuha mansubun biha lafzul jalalah di sini adalah sebagai isim dari inna dan mansub dengan sebab inna wa alamatu nasbi al-fathatu zahiratu fi akhirihi tanda nasab yaitu fathah pada fathah yang nampak pada akhirnya wafurun khobaruha marfu'un biha wafurun adalah sebagai khobarnya dan rofa' karena sebab inna wa alamatu raf'ihi adzamatu dhahiratu fi akhirih dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya rahimun khabaru tsanin marfu'un rahimun sebagai khabar yang kedua marfu'un wa alamatu raf'ihi adzamatu dhahiratu fi akhirih dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya malladhi fi hadhihi al-jumlati min al-mansubati wal marfu'ati wal mahfuzati pada kalimat ini mana yang termasuk isim yang mansub isim yang marfu dan isim yang majrur al-mansubat yang mansub yaitu ismu inna al-marfu'at yang marfu adalah khobarha walaik khobar dari inna walaik hatiha mahfuzati mahfuzatun walaik hatiha mahfuzatun dan tidak ada padanya majrur ya, tidak ada padanya isinya majrur berikutnya ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ارجعوا فعل أمر مبني على حذف النون ارجعوا adalah fi'il amr yang mabni dengan membuang nun. Wal wawu dhamirun muttaqilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilin. Fa'ilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan wawu adalah dhamir yang bersambung yang mabni di atas dhammah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Ila harfu jarrin. Ila adalah huruf jar. Abikum abi ismun majrurun bi ila. Abi adalah isim yang majrur dengan ila. Wa alamatu jarrihi al-ya'u niabatan 'anil kasratu 'anil kasrati. Dan tanda jarnya adalah ya sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu minal asma'il khamsati. Karena ia termasuk dari asma'ul khamsah. Abi mudhafun mudhafun. Abi adalah mudhaf. Al-kafu mudhafun ilaihi mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin. Al-kaf kaf adalah mudhaf ilaih yang mabni di atas dhammah pada tempat nasab, tempat jar. Wal mimu lil jam'i. Dan mim untuk jamak. Ya, untuk tanda jamak. Untuk tanda jamak. Kum, abi kum. Dhamirnya hanya kaf, kemudian mim itu tanda jamak. Ya. Jadi bukan dhamir kum, tapi dhamir kaf dan mim sebagai tanda jamak. Ini yang lebih tepat demikian ya. Baik. Berikutnya. Fakulu ya abana. Fakulu alfa'u atafatun atifatun afa'u ataf bul ataf. Fakulu fi'lun amr. Fakulu fi'il amr mabdin alal hatfil hatfin nun. Mabni karena hatfin mabni dengan hatfin nun. Membuang nun. Wal wawu dhamirun mutasilun mabniyun 'ala dhammi. Wawu mabni dhamir mutasil. Dhamir mutasil mutasil mabniyun karena sebab mabni dengan dhammah. Dhammah fi mahal rafin pada kedudukan rafa. Pada kedudukan rafa. Fa'ilun. Fa'ilun karena tetap fa'il. Sebagai. Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Ya harfu nida. Ya adalah huruf nida. Abana. Aba munada. Mansubun fil alifi. Ya. Fil alifi. Fil alifi. Aba huruf munada mansub karena alif. Mansub dengan tanda alif. Mansub dengan tanda alif. Tanda alif. Ya. Niabatan anil fathati. Ya. Kedekandi. Dan kedekandi. Dari fathah. Dari fathah. Kemudian. Li'annahu ismun minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk isim lima yang lima. Ya, karena dia termasuk isim yang lima. Nah, yang lima. Dhamirun mutasilun mabniyun 'alal 'ala anas sukuni fil mahalin jarri fi mahalli jarri fil mahalli jarri fi yadho bil bil yadho fati. Nah, dhamir mutasil mabni dengan sukun di pada tempat jar dengan ganti dengan sebab idofah. Idofah. Ya, dengan sebab idofah. Perhatikan ya konsentrasinya. Baik. Berikutnya. Innal muttaqina fi jannati wa naharin. Jannati wa nahar. Wa nahar. Tanda R. Jannati wa nahar. Wa nahar. Inna harfu taukidin. Inna adalah huruf taukid. Tangsibul mubtada'u wa mubtada'a wa tarfa'ul khabar yang menasabkan mubtada' dan merafa'kan khabar. Al muttaqina ismu inna mansubun bi inna. Al muttaqina adalah isim inna yang mansub karena inna. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niabatan anil fathati. Tanda nasabnya adalah ya sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Karena dia adalah jamak mudzakar salim. Wan nunu aywadun anitanwini fil ismi mufradi. Dan nun adalah sebagai pengganti dari tanwin pada isim yang pada isim mufrad. Ya. Fi khafu jarrin. Fi adalah huruf jar. Jannatin ismu majrurun bi fi. Jannatin adalah isim yang majrur karena fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Dengan tanda jarnya adalah kasroh yang tampak pada huruf akhirnya. Wa naharin al-wawu harfu atfin, huruf atf. Naharin ma'tufun ala jannatin. Naharin adalah yang diatafkan pada jannatin. Majrurun bil kasrati ad-dhahiratu fi akhirih. Majrurun bil kasrati ad-dhahirati di akhirnya. Majrur dengan kasroh yang tampak pada akhirnya. Yeah. Right. Artinya sudah tahu ya dari ayat-ayat ini. Iya, katakanlah ayatnya 20 ya abana. Fakulu ya abana, maka katakanlah oleh kalian ya abana, wahai ayah kami. Irji'u ila abikum fakulu ya abana. Di surah Yusuf ya, kisah Nabi Yusuf. Kembalilah kalian kepada ayah kalian dan katakanlah wahai ayah kami. Nanti bisa dibuka kelanjutannya di surah Yusuf ayat yang ke-81. Qul ya ayyuhal kafirun, tadi sudah. Katakanlah wahai orang-orang kafir, innallaha ghafurun rahim. Kemudian innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam berada dalam jannah. Jannah, jannat ini jamak ya. Jannah tidak hanya satu tapi banyak. Yang ditunjukkan dalam ayat ini ya, jannat ini jamak. Wa nahar dan sungai. Baik. Bisa dibuka di surah Al-Qamar ayat yang ke-54. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Dari contoh-contoh yang sudah di tanbih sama untuk tanbih itu untuk memancing perhatian atau untuk apa ya, memperingatkan ya, mengundang perhatian tanbih. Jadi ha, dengan adanya ha itu untuk tadi memancing perhatian atau untuk memperingatkan ya, itu tanbih seperti itu maknanya. Ini sekedar tambahan ya, tambahan saja, tidak ada pengaruhnya dalam i'rab. Ada lagi? Tidak ada, berikutnya dilanjutkan dari awal lagi. Terus ya. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Al-alifu al-fa'u atifatun. Alfa adalah huruf atof. Sayaro asinu li tamsis. Sin adalah untuk tamsis. Tamsis ini makna asalnya meringankan. Maksudnya mendekatkan jarak. Jadi sin untuk termasuk huruf istiqbal yang ini mendekatkan jarak. Jaraknya dekat. Allahu a'lam ini ya. Atau menunjukkan kepastian. Akan Allah akan melihat ya. Saya fasayarallahu, Allah akan melihat. Ini dari sisi mungkin jaraknya dekat atau menunjukkan itu kepastian, pasti akan melihat. Tamsis ya. Berikutnya. Ya ra. Fi'lun mudhari'un marfu'un bil jiddamati. Bidomatil mufaddarati. Yaro adalah fi'lun fi'il mudhari yang marfu dengan dhammah yang mufaddarah. Ya. Mana'a min duhuriha at-ta'atur, dan yang menahannya adalah ta'atur. Ta'atur ya, tidak mungkin. Karena itu alif, yara huruf akhir alif, alif tidak mungkin menerima harakat atau menampakkan harakat, ta'atur. Berikutnya, lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu fi akhirih. Lafzul jalalah adalah fi'il marfu' yang tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada akhir katanya. Amalakum, amala maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Amala adalah maf'ul bih yang mansub, yang tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada katanya. Amala mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin fil idhafati. Kaf adalah mudhaf ilaihi pada kedudukan jar yang dengan sebab idhafah. Wal mimu alamatu jam'u, dan mim alamatul jam'i, wal mimu alamatul jam'i, dan mim adalah tanda jamak. Warusuluhu alwawu harfu atfin, wawu adalah huruf atof. Rusuluhu maktufun alallahi wal maktufu alal marfu'in marfu'un. Rusuluhu adalah diatafkan pada lafzul jalalah Allah, ya, lafzul Allah lafzul jalalah, ya, yang sebagai tanda, dan isim yang diatafkan pada isim marfu, dan isim yang diatafkan pada isim marfu, maka dia marfu, ya. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhir katanya. Rasulu mudhafun, rasulu adalah mudhaf. Wal ha'u dan ha domiru muttasilun mabniun ala domi fi mahalli jarin bil idhafatihi. Dan ha adalah domir muttasil yang mabni pada domah pada kedudukan jar karena sebab idhafah. Fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu, maka Allah akan melihat amalan kalian dan rasulnya. Ya, rasuluhu, ya, marfu' min dhammah, berarti apa? Rasulnya juga akan melihat amalan kalian. Maknanya demikian. Jadi bukan Allah melihat amalan kalian dan amalan rasul kalian, bukan seperti itu. Tapi Allah akan melihat amalan kalian dan rasulnya juga akan melihat amalan kalian. Nah, di sini rasulu marfu' di atas tanda lafzul jalalah. Itu maknanya demikian, ya. Dari i'rab ini bisa dipahami demikian pemahaman yang benar. Kalau i'rabnya keliru, membacanya keliru, pemahaman juga akan keliru. Bisa sering dipahami Allah melihat amalan kalian dan amalan rasul kalian, itu pemahaman yang keliru. Karena tadi i'rabnya yang benar sesuai dengan ayat ini, ya, wa rasuluhu. Jadi pengaruh i'rab, ya, itu pada makna yang atau pemahaman yang bisa diambil dari satu kalimat, dari satu ayat, seperti itu. Berikutnya, nanti yang keras cuma satu dua orang yang nanya, Kak, soal apa? Qala Allahu 'azza wa jalla, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Allah Azza wa Jalla berfirman, itulah sebuah kitab yang tidak ada keraguan padanya. La nafiyatun la mahalla laha minal i'rabi. La ialah huruf penafi yang tidak memiliki tempat i'rab padanya. Raiba ismu la. Raiba ialah ism untuk la, mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Ismula raiba ialah isimna yang mabni dengan fathah pada keadaan nasab, pada tempat kedudukan, pada tempat kedudukan nasab. Mahal tempat kedudukan. Sebagai isim la. Fihi si harfu jarrin. Si ialah huruf jar. Wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin biharfil jarri. Dan ha ialah dhamir muttasil pada keadaan jar karena huruf jar. Wal jarru wal majrurun wal jarru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufi khabaru la. Dan jar dan jar majrur berkaitan dengan dihapusnya khabar la, berkaitan dengan sesuatu yang dihapuskan, sesuatu yang dihilangkan, sesuatu yang dihilangkan khabar la, sebagai khabar dari la, sebagai khabar dari la. Wa takdiruhu kainun, dan takdirnya ialah kainun. Ya, jadi ini ya jar wa majrur, yakni fihi, ya fihi dengan jar wa majrur. Nah, jar wa majrur ini itu terkait dengan sesuatu yang dihilangkan atau dihapuskan. Takdirnya adalah kainun. Jadi takdirnya kainun fihi, terkait dengan sesuatu yang mahdzuf. Yang mahdzuf apa? Kainun. Kemudian jar wa majrur tersebut khobaru la, itu sebagai khobar dari la. Jadi perhatikan ya, memahami kalimat ini seperti itu. Jadi jar wa majrur itu sebagai khobar dari la. Apapun jar wa majrur berserta mata alifnya tadi, itu semua menjadi khobar dari la. Oke ya. Berikutnya. Qadimal hujjaju hatal masyatu. Hatal masyatu. Hujjat ni. Hujjat ni. Sama dari apa? Hajin. Kalau musyatu sama dari ma masyin. Asalnya masyun, tapi yang dihilangkan menjadi masyun. Musyatun, orang-orang yang berjalan. Erobnya qadima. Fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Qadima fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-hujjaju fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Al-hujjaju fa'il marfu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Hatta harfu 'athfin. Hatta adalah huruf 'athf. Al-mashatu al-mushatu ma'tufatun 'alal hujjaji. Al-mushatu adalah 'athf dari hujjaj. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'u wa marfu'un. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Atuf dari isim yang diatufkan dengan pada isim yang diatufkan pada rupa adalah isim marfu'. Pada isim marfu' adalah marfu'. Wa 'alamatu rafa'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih. Dan tanda rofaknya yaitu dengan zommah yang nampak pada akhirnya. Iya, artinya apa? Qadimah datang. Jemaah haji itu datang. Orang-orang yang berhaji itu datang. Dengan berjalan. Hingga. Orang-orang yang berjalan. Jadi orang-orang yang berhaji itu datang. Hingga orang-orang yang berjalan itu juga datang. Maknanya demikian, karena di sini hatta adalah huruf atof. Jadi maknanya orang-orang yang berhaji datang sampai orang-orang yang berjalan itu juga datang. Ini maknanya di huruf atof. Sehingga al-mushatun ikut marfu'. Hatta itu ada beberapa makna, ada beberapa amalan. Di antara ini huruf atof. Yang lainnya apa? Pada contoh berikutnya, nanti dibaca keras. Akaltu samakata hatta ra'saha. Akaltu samakata hatta ra'siha. Akaltu samakata hatta ra'suha. Fi hadhihi salati halir ra'su ma'kulun awla hatta ra'saha ma'kulun hatta ra'siha ghayra ma'kulin wa hatta ra'suha la tasfahu. Dalam tiga contoh ini, apakah kepa ar-ra'su dimakan atau tidak? Hatta ra'saha kepalanya dimakan, hatta ra'siha kepalanya tidak dimakan, wa hatta ra'suha tidak benar. Ya, jadi ini tiga bentuk kalimat, tiga macam kalimat sama lafaz-lafaznya, kemudian hatta, tetapi yang berbeda apa? Sesudah hatta. Ada yang dibaca dengan mansub hatta ra'saha, ada yang dibaca dengan majrur hatta ra'siha, ada yang dibaca dengan marfu hatta ra'suha. Nah, dari tiga macam ini ketika dibaca dengan mansub hatta ra'saha ini memberikan makna, memberikan pemahaman kepala ikan itu ikut dimakan. Jadi hatta ra'saha ma'kulun. Maksudnya apa? Kalau dibaca dengan mansub hatta ra'saha, maka ar-ra'su kepala dari ikan itu ma'kul, itu dimakan. Karena itu ra'sa mansub. Tetapi kalau hatta ra'siha, ra'si dibaca dengan majrur, menunjukkan apa? Ghairu ma'kulin. Jadi kepala ikan itu tidak dimakan. Jadi berbeda i'rab, berbeda pemahaman, berbeda makna. Tetapi kalau dibaca dengan marfu hatta ra'suha, la tasluh ini tidak benar. Ini terkait dengan hatta. Ya. Ya, nanti bisa dirujuk kembali pada pembahasan terdahulu tentang hatta. Ini ya. I'rabnya dilanjutkan. Ta'rifha 'ala al-wajh al-awwal. I'rablah pada bentuk yang pertama. Akaltu. Akala fi'lun madhin mabniyyun 'ala as-sukun. Akala adalah fi'il madhi yang mabni di atas sukun. Ittisalihi bi dhamir ar-raf'il mutaharrik. Karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharakat. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta adalah dhamir yang bersambung yang mabni di atas dhammah pada tempat rafa sebagai fa'il. As-samakata maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. As-samakata adalah maf'ul bih yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Ya, sampai di sini dulu ya. Untuk bagian awal dari kalimat semuanya sama ya. Akal tu sama kata itu fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Sama semuanya. Kemudian yang membedakan ini hatta dan sesudahnya. Ya. Cantik. Sampingnya. Hatta harful adab, hatta adalah huruf adab. Ra'saha ra'sun ra'sa maksufun maksufun ala samakati wal maktubi. Ini berhenti dulu. Maksufun ala samakati ra'sa tetapkan pada samakati. Samakati samakata tadi kan mansub ya. Akal tu samakata dan ra'sa diatapkan pada asma kata maka dibaca ra'sa. Wal maktufu alal mansubi mansubun. Misluhu. Isim yang diatapkan dengan mansub pada isim mansub maka dia mansub. Semisalnya. Walamatu nasbihil fathatu zahiratu ala akhiri. Yang tanda nasabnya fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya. Ra'sa mudafun. Ra'sa adalah mudaf. Mudaf. Waha dengan dan ha. Ya. Domirun. Domirun mutasirun mabinim al sukuni fil mahalin. Jarin di mahali jarin. Mahali jarin di idho bil idho fati ha domir mutatilun mabni dengan sukun pada huruf jar tempat jar karena setelah idofah. Iya, tenang, pelan-pelan ya, perhatikan konsen ya. Lihat ini hatta sebagai huruf atof sehingga yang sesudahnya i'rabnya mengikuti yang sebelumnya. Sama kata marfu' ya langsung sama kata mansub maka ra'sa juga mansub. Dan tadi memberikan makna apa? Itu ikut dimakan, kepalanya ikut dimakan, makul. Ini kalau atof. Ya, yang berikutnya ganti. A'arifa alal jarri i'raban pada keadaan jar. Hatta harfu ghayatin wa jarrin. Hatta huruf ghayah dan jar. Ra'siha ra'si ismun majrurun. Ra'si adalah isim yang majrur. Wa alamatu jarri al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Dengan tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada akhirnya. Wa huwa mudhafun dan dia adalah mudhaf. Wa ha dan ha dhamirun mutasilun. Dhamir mutasil mabniun ala sukuni yang mabni dengan sukun fi mahalli jarrin bil idhafati pada kedudukan jar karena sebagai idhafah. Dengan sebab idhafah. Baik. Jadi hatta pada i'rab yang kedua adalah huruf ghayah dan huruf jar. Huruf ghayah yaitu memberikan pataf akhir itu ghayah ya. Dan dia huruf jar. Sehingga apa? Isim yang sesudahnya menjadi majrur hatta ra'siha. Dan dalam keadaan ini memberikan makna pemahaman ar-ra's kepala ikan itu tidak dimakan. Ghairu ma'kul. Jadi yang dimakan sampai batas itu saja. Adapun kepalanya tidak ikut dimakan. Ini perbedaan hatta yang satu sebagai huruf ataf, yang satu sebagai huruf ghayah, huruf jar. I'rabnya berbeda pada isim sesudahnya dan maknanya, pemahamannya itu juga berbeda. Ini ya. Wa ila hadza dan sampai ini intaha syarhu matnil al-Jurumiyyati telah selesai syarah dari matan al-Jurumiyyah walhamdulillahirabbil alamin dan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin dan semoga Allah memberikan selawat dan salam dan barakah kepada nabi kita Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarganya wa ashabihi dan kepada para sahabatnya wa atba'ihi dan kepada para pengikutnya bi ihsanin dengan ihsan dengan baik ila yaumiddin sampai hari akhir. Ini selesai dari kitab ini syarah matan al-Jurumiyyah yang dijelaskan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Selesai. Ini ya. Kemudian sebagai tambahan ada mulhaq ya, tambahan atau lampiran tentang qawaidun qawaidu fil imla'i, kaidah-kaidah dalam imla' dalam menulis. Ini yang juga ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Mungkin bisa kita lanjutkan pembahasannya di waktu yang akan datang ya. Sedikit ini, insya Allah mungkin satu pertemuan bisa selesai ya. Dan dengan ini insya Allah selesai pembahasan dari kitab ini. Nanti kalau mau dilanjutkan, tafadhal. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa ya. Wallahu'alam. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ghayah itu tujuan ya, bisa bermakna tujuan atau batas akhir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad.